segera luka nestapa. Jangan biarkan hati selalu bersedih. Gembiralah, oh gembira, mari bergembira. Selamat berjumpa di malam yang indah ini. Mari, mari bersama kita bergembira. Jangan bersedih hati. Jangan bermuram dunia. Mari bersukaria. Segera luka nestapa. Jangan biarkan hati selalu bersedih. Gembiralah, oh gembira, mari bergembira. Selamat berjumpa di malam yang indah ini. Mari, mari bersama kita bergembira. Mari bergembira. Selamat berjumpa.